إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض bagi Allah subhanahu wa ta'ala segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur rezekinya Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur kehidupan mereka. Dia sebagai pemiliknya. Dialah yang berkuasa pada kehidupan yang ada di langit dan kehidupan yang ada di bumi. Tiada seorang hamba pun dimanapun dia berada. Kecuali Dia membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla yang dituju oleh setiap manusia atau hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Azza wa Jalla. Segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ya ibadallah. Maka oleh karena itu, sebagai bentuk keyakinan yang benar dan lurus pada diri seorang hamba Allah Azza wa Jalla di saat dia kembali atau saudaranya kembali kepada Allah Ucapan yang keluar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah miliknya Allah dan kepadanya akan kita kembali. Ibadallah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Segala apa yang kalian nampakkan dan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memperhitungkannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rawal Imam Ahmad fi musnadih. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Affan, haddathana Abdullah bin Abdurrahman bin Ibrahim, وحدثني أبو عبد الرحمن أي العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية. Maka di saat ayat ini turun, syaqqa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang perasaan yang memberatkan pada diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fajathu 'ala ar-rukabi, lalu mereka duduk di atas lutut-lutut mereka menghadap Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kulibna minal amali ma nutiqu. Ya Rasulullah, kami telah diberikan amanah beramal, berkarya, berbuat apa yang kami telah sanggup melakukannya. Minas salat, wassiyam, wal jihad, wassadaqah. Diungkapkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kami telah diberikan beban oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat apa yang kami sanggup dan mampu untuk melakukannya. Salat, berpuasa, berjihad, bersedekah. Sungguh ayat ini telah turun kepadamu, wahai Rasul Allah. Ayat ini telah turun kepadamu, wahai Rasul Allah. Manutiquha, kami tidak sanggup untuk membawanya, ya Rasulullah. Ibadallah. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam mendengar ucapan mereka, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain. Apakah kalian akan ingin, apakah kalian ingin mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh ahlul kitabain, Al-Yahudi dan Nasara? Sami'na wa asayna, kami mendengar dan kami memaksiati. Apakah kalian ingin mengucapkan sebagaimana yang telah diucapkan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasara? Sami'na wa asayna, walakin kulu sami'na wa ata'na. Akan tetapi yang harus kalian katakan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sami'na wa ata'na, falamma aqarra biha al-qawm, wa dhallat biha al-sinatuhum, fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala amana ar-rasul ila akhiril ayat. Maka di saat kaum itu telah mengakui ungkapan sami'na wa ata'na, dan lisan mereka telah siap untuk mengucapkan sami'na wa ata'na, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat setelahnya, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Sampai kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sampai kemudian ayat rabbana, wahai Rabb kami, gu ampunilah kami wahai Rabb kami. Ibadallah, rawal Imam Ahmad fi musnadihi, beliau mengatakan, haddatsana Abdul Razzaq wa akhbarana Ma'mar an Humaid al-A'raj an Mujahid rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Mujahid, dakhaltu ala Abdullah ibn Abbas, aku masuk ke tempatnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Fakultu, saya mengatakan, ya Aba Abbas, kuntu inda Abdullah ibn Umar. Kata Imam Mujahid rahimahullah, di saat saya berada di sisi Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, faqara'a hadhihi al-ayah, lalu dia membaca ayat ini, fabaka, maka menangislah Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam riwayat sampai menangis yang terisak-isak. Lalu kemudian Abdullah ibn Abbas mengatakan, ayyata ayah, ayat yang mana yang dimaksud? Kemudian Imam Mujahid menyebutkan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kalian nampakkan dari diri-diri kalian, dan apa yang kalian sembunyikan, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mengundang Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menangis terisak-isak, ya ibadallah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yaghfirullahu Abdullah ibn Umar, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni ibn Umar. Dalam riwayat yang lain, yarhamullah ibn Umar, semoga Allah merahmati Abdullah ibn Umar. Dia telah merasakan sebagaimana yang telah dirasakan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ayat ini, kata beliau, ghammat ashaba Rasulillah biha ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh ayat ini telah memberikan kesedihan, ghamman syadida, kesedihan yang sangat pada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian, wa ghadathum ghaidan syadida, menjadikan mereka bersedih dan marah terhadap diri-diri mereka. Syadid, ya ibadallah, ghaidan syadida. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, halakna, kami telah binasa ya Rasulullah, kami telah hancur ya Rasulullah. In kunna, kalau kita ini nu'akhad bima natakallam wa naf'al, ya Rasulullah, hancur kami ya Rasulullah, binasa kami ya Rasulullah, kalau setiap ucapan dan perbuatan kami akan diambil menjadi sebab disiksanya kami. Kata mereka, barakallahu fikum, Kemudian mereka mengatakan, wa inna qulubana laysat bi aidina amma qulubuna laysat bi aidina. Adapun amalan-amalan hati yang terbetik, yang terbersit di dalam jiwa, hati-hati kami ini bukan di tangan kami ya Rasulullah. Mereka mengatakan bahwa bisikan-bisikan atau apa yang terlintas di dalam jiwa dari kemauan dan keinginan itu akan diambil sebagai sebuah dosa. Tidak ada seorang muslim pun yang sanggup, kata Abdullah ibnu Abbas. Kami tidak akan sanggup untuk itu. Kami tidak mampu. Karena hati-hati kami bukan di tangan kami ya Rasulullah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Ibadallah. Mari kita belajar dari ketakutan dan kekhawatiran para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jikalau mereka khawatir dan takut, maka tentu kita lebih sangat takut untuk kemudian tertimpa dengannya rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mereka khawatirkan dari firman Allah Azza wa Jalla, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kalian nampakkan dari jiwa-jiwa kalian, dari diri-diri kalian, dan apa yang kalian sembunyikan, maka Allah akan memperhitungkannya. Itulah yang ditakutkan. Inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jikalau hadithun nafas, bahwa ucapan atau apa yang terbetik di dalam jiwa akan menjadi sebuah dosa dan kemaksiatan, maka dengarkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di saat jaa nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, jaa nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasaluhu. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mereka bertanya, inna najidu fi anfusina ma nata'azamu an natakallama bih ya Rasulullah. Kami menemukan pada diri-diri kami hadithun nafas. Kami menjumpai pada diri-diri kami yang kami merasa besar dan berdosa kalau kami ungkapkan melalui lisan ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kami menemukan pada diri-diri kami yang jikalau kami ungkapkan akan menjadi sesuatu yang besar ya Rasulullah. Ma yata'azamu ahadun ayyatakallama bih. Besar perkaranya ya Rasulullah kalau seandainya diungkapkan ke dalam melalui lisan. Dengarkan pertanyaan balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi, sekaligus menjadi obat buat keraguan-raguan yang ada pada mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad wajadtumuhu. Apakah kalian telah menemukan itu pada diri-diri kalian? Kalian menganggap bahwa apa yang terbetik pada diri bila diucapkan akan menjadi sesuatu yang besar, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah kalian menemukan pada diri-diri kalian anggapan itu? Lalu mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Dengarkan jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam menghibur mereka-mereka yang lurus hidupnya di atas dunia ini, mereka-mereka yang terdidik melalui pendidikan Rasul alaihi salatu wassalam. Jawaban beliau, dzalika sharihul iman, itulah dia keimanan yang terang, itulah dia keimanan yang jelas, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa apa yang terbetik di dalam jiwa maka tidak akan ditulis menjadi sebuah dosa dan kemaksiatan. Mari kita dengarkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan Ashabus Sunan di dalam Kutubus Sittah, beliau menjelaskan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Inna Allah tajawaza li an ummati ma hadathat biha anfusuha." Kata Rasul, "Ma lam yatakallam, ma lam tatakallam aw taf'al." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maaf kepada umatku apa yang terbetik di dalam jiwa mereka sampai kemudian yang terbetik itu keluar menjadi sebuah kata atau menjadi terbukti dalam sebuah perbuatan, baru akan menjadi persoalan besar di dalam hidupnya, dosa dan kemaksiatan. Ya ibadallah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa rabb. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, rawal imam al-bukhari wa muslim fi sahihayhima min hadithi abdillah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu, kata rasul alaihi salatu wassalam, wa in hammat biha bisayyiatin, barang siapa yang punya kemauan dan keinginan terbetik pada dirinya keinginan jahat, keinginan buruk, falam ya'malha, hanya sebatas terlintas dan terbetik pada jiwanya, dia tidak membuktikannya baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan, maka Allah Azza wa Jalla akan catat menjadi satu sebuah kebaikan di sisinya. Wa in hamma biha bisayyi'atin, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, katabah Allah indahu hasanatan kamilah. Bila terbetik, bila dia punya kemauan, bila dia punya keinginan untuk melakukan kejelekan namun dia tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, maka Allah akan tulis buatnya satu kebaikan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibadallah, dari sini kita menyadari bahwa ternyata sangat berbahaya jikalau yang terbetik di dalam jiwa itu akan kita simpan sampai matang. Tidak ada kemudian kita berupaya untuk menghapusnya segera, kemauan dan keinginan dan apa yang terbersit pada jiwa itu. Tidak ada kemauan dan keinginan untuk segera melenyapkannya, segera menghilangkannya, khawatir akan menjadi sebuah penyakit yang berbahaya yang suatu saat dan suatu ketika tanpa kita rasa dan menduga akan keluar dari lisan. Apa yang tersembunyi di dalam diri kita itu adalah malapetaka, ya ibadallah. Oleh karena itu waqil, ma asarra ahadun sariyatan illa azharallahu min falatati lisanihi min safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Dikatakan, tidaklah seseorang menyembunyikan sesuatu rahasia pada dirinya. Kalau jelek, semestinya harus segera dia mengungkapkan itu kesalahan, kejelekan, sebelum kemudian dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita tidak pernah menduga, yang kita tidak pernah terbayang, yang kita tidak pernah menganggap kalau ini akan bisa keluar. Tapi yang mengeluarkannya, yang mengungkapkannya, apa yang tersembunyi dan terdeti dan terlintas di dalam jiwa dan diri, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jikalau anda merasa bahwa apa yang tersirat, apa yang terbersit pada diri salah, lalu untuk segera kembali kepada Allah azza wa jalla, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah azza wa jalla, itulah dia sharihul iman. Itulah dia keimanan yang terang dan jelas, ya ibadallah. Tapi jikalau kita tidak berusaha untuk kemudian mengobatinya, untuk kemudian jauh menghapusnya, akan menjadi sebuah penyakit yang berbahaya, yang suatu saat Allah Azza wa Jalla akan nampakkan. Bagaimanapun kita menyembunyikannya, Allah Azza wa Jalla akan nampakkan, min sofahati wajhi, dari raut muka ini Allah Azza wa Jalla akan memunculkannya, wa min faflatati lisanina, Allah Azza wa Jalla akan memunculkannya melalui goyangan lidah ini, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, di saat seseorang barakallahu fikum mengidap hal itu, ada bisikan setan untuk kemudian membawa dia memikirkan sesuatu yang buruk, hasad, iri hati, dengki, sombong, angkuh, ujub dan seterusnya. Semuanya itu terbersit pertama kali pada jiwa. Segera untuk kembali mengobatinya, segera untuk meluruskannya. Apabila kita tidak berupaya untuk mencabutnya, khawatir akan menjadi sebuah penyakit yang menggunung, yang akhirnya kita tidak pernah sadar kalau apa yang keluar dari lisan merupakan ungkapan apa yang ada di dalam batin. Apa yang nampak dari raut muka membawa kebencian, kemurkaan, kemarahan, bahwa itu adalah ungkapan apa yang ada di dalam batin kita. Itulah yang sangat mengerikan. Maka dari itu saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin untuk kita kembali melakukan pendidikan terhadap diri kita sendiri. Berbenah bukan cuma penampilan lahiriah yang kita semangat untuk membenahnya, tetapi amaliah besar yang ada di dalam batin. Inilah yang harus berupaya kita luruskan, kita perbaiki, kita jaga, kita lindungi, kita benahi. Semoga upaya kita membenahi diterima oleh Allah Azza wa Jalla, lalu Allah turunkan bantuan untuk kemudian melindungi bersama diri kita ini. Kemauan, keinginan jelek dan buruk segera dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalam.